Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama kali Siti nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah memiliki MTV Album Melayu Asli Siti yang berjudul Cindai. Dan di atas kesempatan ini, Siti ingin mengucapkan terima kasih Siti kepada pihak SRC, terutama sekali bos SRC iaitu Mr. Tan dan juga isterinya kerana sudi menemani Siti sepanjang penggambaran video klip ini dijalankan. Itu juga kepada ibu bapa Siti, mak abah yang berada di kampung kerana memberi galakan buat Siti, orang-orang kampung, orang Kuala Lipis yang sepanjang video klip ini dibuat di Kuala Lipis memberi sepenuh sokongan kepada diri Siti. Begitu juga kepada producer Mr. Paul dan juga kru-kru yang menemani Siti, Abang Bat di RSRC yang Siti sayangi, juga juru makeup yang memastikan Siti sentiasa anggun, Joey, pelakon-pelakon tambahan, model-model yang menjadi Laksmani, Damak dan juga pahlawan. Terima kasih kerana kerjasama anda dan insyaAllah kita akan bersama lagi. Itu juga dengan penari-penari daripada Badan Kebudayaan Yayasan Pahang dan dua orang pelakon yang berbakat iaitu sepupu, anak sepupu Siti yang menjadi Lela Manja dan juga kakak ya. Sepanjang Siti menjalani penggambaran video klip ini, banyak pengalaman yang dapat Siti lupakan. Di antaranya Siti dan juga kuku terpaksa berpanas daripada pagi sampai ke petang, kemudian panjang pokok, macam-macam pengalaman. Dan setiasa pengalaman ni akan Siti kenang sepanjang hidup Siti. Terima kasih kepada pengarangnya dan juga aku terlibat. Itu juga dengan peminat-peminat Siti yang sempat bertemu Siti sepanjang Siti membuat lokasi di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Negeri Pahang. Untuk pengetahuan anda semua, Siti memilih kebanyakan video klip dijalankan di Negeri Pahang sebabkan Siti anak kelahiran Pahang dan juga secara tak langsung Siti cuba untuk memperkenalkan Negeri Pahang, negeri kelahiran Siti sendiri. Manakala Negeri Sembilan, kami menggunakan tempat-tempat yang bersejarah seperti Museum Lama, Istana Lama dan Negeri Melaka pula, sebab itu merupakan kali pertama Siti sampai ke Melaka. Jadi banyak juga pengalaman tak dapat dilupakan. Di antaranya Siti berpeluang memandu sendiri kereta lembu dan sempat berkunjung ke Famosa. Akhir sekali, Siti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang selama ini memberi sokongan kepada Siti, terutama sekali peminat-peminat Siti. Dan Siti harap semoga anda terus memberi sokongan di dalam album-album Siti seterusnya. Dan akhir daripada Siti, terimalah. Cintailah mana tidak berkias, jalingnya lalu rentak beribu. Bagailah mana tak berhias cerminku rendah. tak seribu. Semoga anda berpuas hati dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.